السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات، tidak Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya di hari besar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya rasa syukur, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia yang besar, barokahnya yang besar di bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan kita untuk beristighfar, Allah berikan kesempatan kita untuk memperbaiki amal, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita qiyamul lail wa qiyamun nahar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat, dan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan kita merasakan wallahi asyhadu an la ilaha illallah. Kita persaksikan tiada ilah kecuali Allah. Kita merasakan kemudahan di bulan Ramadan. Kita merasakan sangat mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan kepada hadirin semuanya dan seluruh kaum muslimin, taqabbalallahu minna wa minkum wa min jami'il muslimin qiyamana wa shiyamana, ruku'ana wa sujudana, ibadatana wa tilawatana. Kita berharap semoga Allah menerima dari kita dan kalian dan dari seluruh kaum muslimin, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Idul Fitri, hari raya berbuka, hari raya yang kita harus membatalkan sebelum kita pergi ke lapangan-lapangan untuk salat Id, untuk meyakinkan bahwa hari ini hari berbuka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga kita bersyukur yang ketiga bahwa kita ditempa di bulan Ramadan untuk menjadi shabirin, untuk menjadi orang-orang yang sabar, karena kita sudah terdidik dan terlatih sebulan penuh agar kita bisa sabar menahan haus, sabar menahan lapar, sabar menahan tarikan-tarikan dunia, sabar menahan tarikan-tarikan syahwat. Juga kita dididik untuk sabar agar tidak marah, agar tidak emosi. Yang Rasulullah SAW mengajarkan agar ketika kita puasa, kalau ada yang menjahili kita, menyakiti kita, atau mengganggu kita, kita katakan, ini mru'un fa'in. Aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Sabar. Tidak membalas dengan kejelekan. Tidak membahas dengan kejahatan. Tidak menjadi seperti sifat munafiqin. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Dan yang keempat, idza khasama hajara. Kalau bertikai kebablasan, kalau bertikai berlebihan, dendam, kesumat, dendam, dia memiliki segala macam emosi dalam hatinya yang kalau diwujudkan dalam bentuk nyata, sungguh na'udzubillah sadis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah emosi. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la taghdab, jangan marah. Faradada miraran, diulang berkali-kali, ya Rasulullah, ausini. Dan Rasulullah menjawab berulang-ulang, la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Jangan marah, jangan emosi. Ini nasihat Rasulullah SAW. Perhatikan bedanya dengan nasihatnya para hizbiyun, para teroris ketika mereka ceramah untuk penduduk Suriah, mengatakan igbob, igbob, marahlah, marahlah. Rasulullah SAW menyatakan jangan marah. Mereka berkata marahlah, sangat bertentangan 180 derajat. Dan akibatnya pun sangat terlihat bagaimana Suriah hari ini. Hancur sebuah negara besar. Hancur masyarakat muslimin, terbunuh sekian banyak, dan runtuh sekian banyak, dan hilang harta sekian banyak. Semuanya adalah buah dari ketidaksabaran. Semuanya adalah buah dari emosional yang dijadikan sebagai pimpinan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya sabar agar kita jangan berlebihan. Rasulullah menyatakan, iyyakum wal ghulul, hati-hati kalian jangan berlebihan. Sabar maknanya adalah jangan kebablasan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang melampaui batas. Akan binasa orang yang melampaui batas. Yang namanya sabar adalah agar jangan melanggar sunnah. Agar jangan melanggar hukum Allah. Agar jangan melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in berangkat bersama Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasulullah sudah mengkhabarkan kabar gembira. Bahwa kita akan masuk Masjidil Haram dengan selamat, dengan aman, tenteram. Aku bermimpi bahwa kita akan masuk Masjidil Haram. Dan mimpi Rasulullah adalah hak. Ternyata sampai di Makkah, mereka dihalang oleh Quraisy dan terjadilah berbagai macam dialog dalam Hudaybiyah sampai kemudian berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah itu berisi pertama kalian harus pulang. Tahun depan kalian datang dalam keadaan dikasih jatah waktu 3 hari, tidak boleh lebih. Kami persilahkan 3 hari kemudian kalian keluar. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kaum muslimin tidak terbayangkan bagaimana kecewanya. Kita berangkat untuk umrah, untuk haji, untuk ibadah, tetapi dihalangi oleh musyrikin dan kita akan pulang menuruti kemauan mereka. Ya Rasulullah, ma hadhihi dunia? Kata para sahabat, ya Rasulullah, untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita terima perjanjian yang timpang seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hanya menjawab dengan ayat yang turun ketika itu. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'jilu, i'jilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada takwa. Kata Syekh Rabi hafizallahu ta'ala wa ra'ah, maknanya adalah bersikap adil untuk mencocoki syariat Allah. Bukankah itu tanah-tanah haram yang tidak boleh berperang di sana? Bahkan berburu pun tidak boleh. Bahkan mencabut pepohonan tidak boleh. di daerah haram. Bukankah bulan itu bulan haram, bulan Dzulhijjah yang tidak boleh berperang padanya? Bukankah ini semua hukum Allah? Ikhwani fillah, azakum para sahabat sabar, menahan emosinya, mengikuti sunnah Rasulullah. Walaupun mereka dalam keadaan merasa sedih dan kecewa, mereka terdiam seribu bahasa. Sampai ketika Rasulullah menyatakan tahallul kalian, batalkan niat ihram kalian dengan tahallul. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bergerak. Semua masih dalam keadaan sedih. Sampai Rasulullah masuk ke kemah, melihat muka yang sedih seorang istri yang salihah, bertanya pada suaminya, gerangan apa yang terjadi wahai suami? Aku perintahkan mereka, mereka tidak terima. Kata istrinya, aku cukur engkau di depan mereka, saya yakin mereka akan mengikuti. Maka Allah keluar berdua dengan istrinya, dicukur di hadapan mereka. Maka para sahabat melihat Rasulullah SAW dicukur, berarti tahallul, berarti sudah tidak ada harapan lagi untuk masuk ke Mekah. Maka mereka pun saling mencukur rambut-rambut mereka. Sampai kata perawi, ka'annahum yaqtatilun. Seakan-akan mereka saling bunuh dengan pedang mereka, dengan pisau mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesabaran itu adalah menahan kita agar kita tidak melampaui batas, agar tidak keluar dari sunnah, agar tidak keluar dari syariat yang mulia, syariat yang penuh rahmat, syariat yang penuh kasih sayang, syariat yang penuh hikmah. Adapun mereka-mereka yang tidak sabar, seringkali keluar dari hikmah, keluar dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Man utiya, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi sesuatu yang sangat banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesabaran akan tumbuh di dalam hati yang memiliki akidah tauhid. Kesabaran akan tumbuh dari mereka-mereka yang di hatinya ada la ilaha illallah, yang mengenali rububiyah Allah, mengenali uluhiyah Allah, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kesabarannya akan semakin kokoh, semakin kuat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh saya kritik keras kepada mereka-mereka yang menyatakan bahwa tauhid, pembahasan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat, ternyata kata mereka membuat kader-kader teroris, membikin mereka-mereka yang haus darah ila akhirih, sampai akhir kalimat mereka. Maka ini tuduhan yang bodoh. Wallahi kalau mereka bodoh dan dungu itu lebih baik. Mudah-mudahan dimaklumi karena kebodohannya. Tetapi kalau dia adalah orang yang mengerti tentang tauhid, mengerti tentang la ilaha illallah, kemudian menyatakan pembahasan tauhid, mencetak kader-kader teroris, wallahi pengkhianat akan dihadapkan di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Akan ditanya, "Aanta muslim? Apakah engkau muslim? Engkau menentang tauhid yang merupakan dasar agama, dasar Islam, la ilaha illallah." Kita lihat satu persatu. Kalimat pertama, rububiyah. Apa makna rububiyah? Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya, yang mengaturnya, yang memberi rezeki pada seluruh makhluk-makhluk. Kalau keyakinan ini kira-kira akan membuahkan apa? Buah dari keyakinan rububiyah Allah satu-satunya adalah kita akan bersyukur pada Allah karena semua dari Allah. Dan kita akan sabar karena semua ditakdirkan oleh Allah. Kita akan berkata qadar Allah wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Akan sabar menahan dirinya, menahan emosinya dan menyatakan qadar Allah. Ini takdir dari Allah. Sebagaimana jawaban para imam-imam ahli sunnah ketika datang penguasa yang zalim, penguasa yang durjana, membunuh kaum muslimin, membunuh para ulama. Apa kata mereka menasihati masyarakat? Ini adalah qadarullah. Kalau kalian menentang takdir Allah dengan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah tidak akan menyelamatkan kalian. Takdir Allah harus kita hadapi dengan ketaatan kepada Allah. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, kepada kita semuanya. Man ra'a min amirihi syai'an, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang kamu tidak sukai, fasbir, maka sabarlah. Nabi menyuruh untuk sabar. Tidak ada sunnahnya mengangkat pedang melawan penguasa. Enggak ada dalilnya, enggak ada satu hujjah pun untuk mengangkat senjata melawan kaum muslimin walaupun mereka zalim. Mereka tetap memiliki ciri-ciri keislaman, tidak halal darah mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang meyakini rububiyah, dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Demikian pula uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan ini makna uluhiyah, maka kita akan memiliki keikhlasan. Ibadah kita, amal saleh kita, ucapan kita, kebaikan kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena dunia, tidak karena harta, tidak karena kedudukan, tidak karena ambisi. Maka barakallahu fikum, kalau kaum muslimin dan rakyat Indonesia seluruhnya meyakini rububiyah Allah dan uluhiyah Allah, maka mereka akan menjadi orang yang sabar, penuh hikmah, menjadi orang yang syukur dalam keadaan dia ikhlas dalam beramal saleh. Mengapa dia membagi-bagikan tembako? Karena Allah, bukan karena kedudukan. Mengapa dia membikin dengan baik jalan-jalan kaum muslimin untuk memudahkan kaum muslimin? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Ini makna uluhiyah. Tidak seperti mereka-mereka yang beramal hanya karena kedudukan, hanya karena ambisi, ingin rebutan kursi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, timbulnya kekacauan, timbulnya perpecahan ketika mereka ambisi dan saling berebut dunia, saling berebut kedudukan, saling berebut kehormatan. Ini yang membuat kehancuran sebuah negara besar sekalipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti tauhid uluhiyah menjadikan masyarakat kita masyarakat mukhlishin, masyarakat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, wasbir kama sabara ulul azmi wa la tasta'jil lahum. Sabarlah seperti sabarnya para ulul azmi, para anbiya, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa betapa seringnya disakiti. Rasulullah SAW betapa seringnya disakiti. Apakah kemudian dakwahnya berubah? Dakwahnya menjadi emosi atau berdasarkan emosional? Tidak. Tetap dengan qala Allah wa qala Rasul. Tetap dengan dalil-dalil. Tidak keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seseorang yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW, yang dijuluki dengan panggilan Dzulqa'dah, kemudian berkata di hadapan Rasulullah, innaka, engkau tidak membagi pampasan perang ini dengan pembagian dari Allah, min hukmi sab'i samawat. I'jil, bersikap adillah engkau kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sungguh tersakiti, dan wajar beliau tersakiti. Maka dia menjawab, illam a'jil, faman ya'jil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Kalau Rasul dianggap tidak adil, berarti orang keterlaluan. Orang ini na'udzubillah mengucapkan-ucapkan kufur. Dan diriwayatkan memang dia adalah salah satu dari para munafikin. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, para sahabat marah. Dan wajar mereka marah. Mereka menyatakan, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia ya Rasulullah. Kata Allah SWT, jangan. Kaum muslimin dan manusia akan mengira bahwa Allah SWT membunuh saudaranya sendiri, sesama muslim. Sama. Tetap terbimbing. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, dakwah ini didasari ayat-ayat Allah, didasari dalil-dalil, didasari Quran wa sunnah, bukan menurut hawa nafsu, bukan menurut kemarahan dan emosional. Maka Rasulullah SAW menyatakan untuk menghibur dirinya, rahimallahu Musa, sungguh semoga Allah merahmati Musa, faqadibtuliya bi'asadda min hadha fasabar, semoga Allah merahmati Musa. Musa disakiti lebih dari ini, tapi beliau sabar. Berarti kita mendapatkan dua contoh. Rasulullah sendiri sabar dan menyatakan jangan. Nanti mereka akan salah paham, kaum muslim yang membunuh muslim ini. Yang kedua, Nabi Musa. Yang dikatakan oleh Nabi Al-Fatihah, rahimallah Musa, semoga Allah merahmati Musa. Yang disakiti lebih dari ini, tapi sabar. Karena memang pengikut Nabi Musa AS adalah Bani Israel. Bangsa yang sungguh dilaknat oleh Allah pada akhirnya. Padahal tadinya dimuliakan oleh Allah SWT. Tetapi kemudian dilaknat oleh Allah SWT. Limaga? Mengapa? Karena mereka sering protes pada nabinya, menyalahkan nabinya, memusuhi nabinya, membunuh nabinya, ila akhirnya. Sampai-sampai ketika Nabi Musa menyatakan masuklah ke Mesir, mereka menjawab, sesungguhnya di sana ada kaum jabari, ada golongan orang-orang yang sombong dan kuat. Maka dikabarkan oleh Musa alaihissalam bahwa Allah memerintahkan kalian masuk. Kalau kalian masuk, fa'innakum ghalibun, kalian akan menang. Jawaban mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Silakan engkau berperang berdua dengan Tuhanmu. Kami duduk di sini. Kalau sudah menang, kami akan masuk. Astagfirullah. Sampai Musa mengadu pada Allah, inilah amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Sabar. Faqad udiya bi asyadd min dzalik. Fasabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam selalu mengingatkan kita untuk sabar dan selalu berkhutbah sampai setelah innal hamdalillah, sampai amma ba'du, innakum satarawna ba'di asaratan wasbiru, sesungguhnya kalian akan mendapati keboliman dan kecurangan pada penguasa kalian. Wasbiru, maka sabarlah. Ikhwani fiddin a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga berkata, man ra'a min amirihi syai'an fal yasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu, maka sabarlah. Demikian pula Anas bin Malik, sahabat yang mulia, menyatakan nahana kubara'ana min ashabi Rasulullah. Pembesar-pembesar kami melarang kami dari kalangan para sahabat. La tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru. Jangan cerca penguasa kalian, jangan kalian melawan penguasa kalian, jangan memusuhi penguasa kalian, jangan kalian membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Kalau kita sabar melihat kecurangan pada penguasa, niscaya kebaikan itu bukan untuk penguasa, tapi untuk masyarakat kita sendiri, untuk bangsa kita sendiri, untuk negara kaum muslimin. Negara yang mayoritasnya kaum muslimin akan tenteram, aman, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi ketika sebagian mereka tidak sabar, maka terjadilah pertumpahan darah, terjadilah pertikaian dan peperangan, terjadilah fitnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Adapun beberapa ulama yang terlibat sesuatu yang dikira oleh sebagian orang yang tidak membaca bahwa beliau ikut memberontak, maka ini kesalahan fatal, kesalahan besar. Sa'id bin Jubair rahimahullah bukan orang yang ikut berperang, bukan yang memberontak sama sekali. Tetapi Allah uji dengan ujian yang berat. Ketika dia pertama berperang jihad fi sabilillah di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika panglimanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi melihat banyak pemberontakan, maka dia memiliki politik. Diberangkatkan kaum muslimin untuk memerangi orang kafir Turki. Semua. Dan diumumkan jihad fi sabilillah. Maka semua kaum muslimin atau hampir semua mereka semangat jihad fi sabilillah, termasuk beberapa ulama, Sa'id bin Jubair rahimahullah, termasuk Mujahid sahibut tabtir, termasuk juga ikut bersamanya dalam jihad fisabilillah beberapa ulama yang lain, termasuk Asy-Sya'bi rahimahullah. Ikhwani fillah na'azakumullah, pasukan tersebut dipimpin oleh Al-Ash'ath. Dalam keadaan di negara tersebut, antara Ash'ath dengan Hajjaj ibn Yusuf ada persaingan. Maka Hajjaj ibn Yusuf memberangkatkan dia sejauh-jauhnya. Bukan tujuannya karena ingin ini dan itu. Bukan karena Allah. Tetapi menjauhkan orang ini dan juga mengurangi pemberontakan agar mereka sibuk dengan urusan di luar sana. Sampai pada suatu saat dalam keadaan cuaca yang sangat ganas, salju yang sangat dahsyat, tetap dikatakan berangkat. Kata saya, tidak mungkin, harus berangkat, tidak mungkin. Sehingga terjadilah surat menyurat antara dua tokoh negara ini sampai semakin keras, semakin keras. Sampai kemudian Ash'ath menyatakan, kami mulai hari ini enggak akan tunduk kepadamu wahai Hajjaj. Maka pasukannya ikut bersama Ash'ath dengan beberapa ulama saja. Terjadilah na'udzubillah fitnah berdarah yang tidak kecil. Hajjaj memerangi mereka, membunuh mereka bukan ribuan, puluhan ribu kaum muslimin terbunuh dalam fitnah ini. Ikhwani fillah na'udzubillah, dikisahkan oleh Imam Tabari, dikisahkan pula di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab tarikh. Ikhwani fi din, a'azakumullah, termasuk dalam siar A'lamun Nubala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah keadaan sudah demikian dan Ash'ath terkalahkan, maka semua sisanya bersembunyi. Lari menyelamatkan diri karena Hajjaj haus darah yang benar-benar bengis dan kejam. Dia tidak menyisakan siapapun yang pernah ikut memberontak bersama Ash'ath kecuali harus dibunuh. Dijarah. Terutama tokoh-tokoh yang diingat. Dan di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Ikhwan fillah na'azakumullah, 12 tahun Sa'id bin Jubair berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk menghindar dari Hajjaj. Tetapi apakah dia berkata, mari kita melawan? Atau memperkuat pasukan baru untuk memerangi? Sampai kemudian dia memilih untuk tetap di Mekah. Karena penguasanya kenal seorang alim, ahli ibadah. Yang kata Imam Ahmad, Hajjaj membunuh Sa'id bin Jubair. Padahal kami seluruh manusia ini membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian diketahui tempatnya. Walaupun gubernurnya sudah menutup mata, dibiarkan orang soleh ini. Sampai kemudian terdengar, kenapa engkau diam? Maka dia dipecat dan kemudian ditangkap Jubair. Dalam keadaan di borgol, diikat. Bukan hanya beliau, termasuk bersamanya Talak ibn Habib. Mudah-mudahan kalian kenal seorang alim yang soleh, yang ahli ibadah. Termasuk bersamanya beberapa tokoh-tokoh ulama, murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diikat dan dibawa ke Kufah. Talak ibn Habib karena perjalanan yang dahsyat jauh dalam keadaan diikat meninggal di jalan rahimahullah. Tinggal Sa'id bin Jubair dihadapkan ke Hajjaj, ditanya, siapa engkau? Aku Sa'id bin Jubair. Bal anta syaqiq bin Qusay. Kata Hajjaj, bahkan engkau itu syaqiq, lawannya Sa'id, Syaqiq, sengsara. Waktu saya lawannya Zubair. Yang dalam keadaan pecah. Kata Zubair, kata Sa'id bin Zubair, ibuku lebih tahu dari paham siapa nama. Sampai ditanya, selesai. Tidak ada ketemu. Kata Hajjaj, tinggalkan semua itu. Saya mau tanya satu pertanyaan. Kenapa kau tidak pernah tersenyum? Mengapa kau tidak pernah tertawa? Kata Sa'id bin Zubair, tidak ada yang membuatku tertawa. Bagaimana mungkin aku akan tertawa dalam keadaan tidak ada sebab yang menyebabkan aku tertawa? Aku, kami tertawa. Maksudnya mengkritik beliau, karena beliau sangat ahli ibadah, sangat khusyuk, sangat takut, sampai matanya dalam keadaan lemah karena selalu menangis di malam hari. Itu dikritik oleh dia. Harusnya seperti kami, biasa-biasa saja. Jangan berlebihan. Bisa. Dan bukan hanya seperti itu, dipanggilkan pemain musik. Engkau belum pernah menikmati hiburan. Dipanggil pemain musik yang ditiup dan yang ditepuk. Dimainkan di depan saya di Jubair. Saya di Jubair menangis. Menangis itu jadinya. Mengapa kau menangis? Aku sedih. Kenapa sedih? Baru tahu musik yang seperti ini. Dijawab, bukan. Sungguh apa yang kau lakukan itu mengingatkan aku sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Dan karena itu aku takut. Apa? Apa yang menjadikan engkau mengingat sesuatu? Apa sesuatu yang besar? Adapun yang ditiup, aku mengingat. Tiupan sangsakala nanti, yaumul qiyamah. Di akhir zaman. Saat itu kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Jadi ketika main musik meniup, dia ingat tentang tiupan sangsakala pada hari kiamat. Dan apa yang dipetik? Sungguh demi Allah, aku ingat bahwa ini adalah pohon yang ditebang bukan karena haknya dan dipakai untuk sesuatu yang haram. Ini saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan senar ini adalah dari usus seekor kambing yang akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah menjadi saksi atasmu bahwa engkau menggunakannya untuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, tidak sabar hajat. Emosi dan marah, menyatakan ambil orang ini, bunuh dia. Ketika dekat akan dibunuh, tertawa. Padahal hampir tidak pernah tertawa. Maka pengawal-pengawal kembali lagi. Wahai Hajjaj, Zaid tertawa. Kata Hajjaj, panggil. Kenapa aku tertawa? Aku tertawa karena betapa lancangnya engkau kepada Allah, padahal betapa lembutnya Allah kepada kamu. Kok bisa engkau demikian beraninya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fillah a'azakumullah, kecewa kembali. Hajjaj yang menyatakan ambil hamparan. Hamparan yang biasa untuk menyembelih seseorang di atas. Ditanya lagi, apakah engkau ingin dibunuh dengan cara ini atau cara itu? Apa yang kau mau? Silakan. Kata saya itu juga engkau yang mau. Dengan apapun cara engkau membunuhku, yaumul qiyamah engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sama. Maka dibaringkan dia. Dan ketika dibaringkan dia katakan, wajjahtu wajhi lillah alladzi fatara as-samawati wal ardh. Dia berusaha untuk menghadap ke kita. Dia mengatakan wajjahtu wajhi lillah, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Kata Hajjaj, arahkan selain kiblat. Putar dia. Diputar. Dan kemudian akan disembelih. Berkata lagi beliau rahimahullah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah aku adalah orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Jadikanlah aku ini yang terakhir yang mendapatkan kezaliman dari Hajjaj dan halangi dia untuk membunuh setelah itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zaid bin Jubair terkenal doanya selalu terkabul. Tetapi beliau tidak berdoa semoga saya selamat, tidak. Tapi berdoa kaum muslimin selamat. Maka setelah terbunuh Hajjaj, setelah terbunuh Zaid bin Jubair, Hajjaj gelisah. Selalu gelisah. Dan kata-kata yang selalu diucapkan dan tercatat dalam sejarah. Mali wali Sa'id bin Zubair. Mali wali Sa'id bin Zubair. Ada apa aku dengan Sa'id bin Zubair? Selalu ada di benakku. Dan selalu mengganggu tidurku. Selalu mendatangiku setiap aku akan tidur. Dan dalam mimpi-mimpiku. Mali wali Sa'id bin Zubair. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tidak lama. 40 hari. Dia meninggal. Dan sebelum meninggalnya datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah, bertanya bagaimana menghilangkan. Dijawab oleh Hasan al-Basri, wallahi anta min fasiq saqif, engkau termasuk orang fasiknya dari kalangan Bani Saqif. Ya taqwa fatalta sa'idan, kau bunuh dia seorang alim, Wallahi Allah enggak akan membiarkan orang yang membunuh seorang ulama, seorang yang alim, sampai kemudian dikatakan dengan nasihat. Kata Hajjaj, aku datang ke sini bukan untuk meminta nasihat. Aku datang ke sini untuk menyembuhkan aku, agar Allah memaafkan aku. Khamidhi a'azam waliyah. Kurang ajarnya kepada ulama. Sehingga berapa hari kemudian dia terbunuh. Kau muslimin rahimani wa rahimakullah, dalam dia lagi ada kalimat yang menunjukkan bahwa Sa'id bin Jubair bukan pemberontak. Yaitu ketika Hajjaj berkata kepadanya, ana ahabbu ila Allahi minka, aku lebih dicintai oleh Allah daripada kamu. Kata Sa'id, dari mana kamu tahu kalau kamu lebih dicintai oleh Allah? Karena aku bersama imamul jamaah, sedangkan engkau bersama imamul furqah. Aku bersama imam kaum muslimin, engkau bersama pemimpin pemberontak. Maka Sa'id juga menjawab, wallahi makhraj, demi Allah aku tidak memberontak. Dan aku tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Dan aku tetap bersama jamaah kaum muslimin. Dan aku wallahi ghairu radin fil fitnah, aku tidak ridha dalam fitnah ini. Tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi inilah yang terjadi. Karena beliau dipasukkan ada waktu untuk jihad kita beliau, bukan untuk memerangi, tapi kemudian berbalik arah. Ikhwani fi din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wahai para teroris, wahai para pembunuh sadis, jangan berdalil dengan Sa'id bin Jubair, jangan berdalil dengan Talak bin Hadis, jangan berdalil dengan para ulama yang mereka difitnah, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang tinggi buat mereka, semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian. Maka kembali kepada pembahasan kita, bahwa kesabaran akan menenteramkan sebuah bangsa. Kesabaran akan menjadikan negeri ini makmur. Kesabaran akan menjadikan umat Islam seluruhnya saling menjaga darahnya, saling menjaga hartanya, dan itu indah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat akan mendidik seluruh kaum muslimin agar mereka menjadi jiwa-jiwa yang kokoh, agar mereka kenal Allah, kenal nama-namanya dan kenal sifat-sifatnya. Semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kebablasan, tidak berlebihan, tidak emosional, tidak fajara ketika khawfama. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Semoga Allah satukan seluruh kaum muslimin di atas hak, di atas iman, di atas tauhid dan di atas kesabaran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.